Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-mu'allif al-imam Ibn Qudamah al-Maqdisi rahmatullah alaih. Alhamdulillah. Wal-ba'as ba'dal maut haq. Dan hari berbangkit setelah kematian itu adalah hak. Sini ya. Fadal. Dibaca sini. Ya, Syekh Fandi. ينبعثون أحياء بعد مكان ترابا وعظاما ورميما، فإن الله يعيدهم سبحانه وتعالى كما كان بقدرته سبحانه ليجزيهم بأعمالهم التي عملوها، فالدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء. طيب latihan sini dulu. Kata Syekh Shalal Fauzan, demikian pula mimma yajib wal imanu bih, di antara yang wajib diimani yaitu beriman kepada hari akhir, yaitu beriman kepada hari akhir, yaitu beriman kepada al-ba'ats. Maka kalau di rukun iman Nabi SAW menyebutkan iman adalah engkau beriman pada Allah, malaikatnya, kitabnya, rasulnya, wal akhir. Nah, diantara beriman pada hari akhir adalah mengimani hari kebangkitan. Wa huwa ya'datul ma'amwat, yaitu dikembalikannya orang yang telah mati, ahya'an, dalam keadaan hidup lagi. Ya, yanba'isun, maka mereka dibangkitkan min kuburihim, dari kuburan mereka. Yanba'isun ini diartikannya seperti pasif. Ya, bina lil majhul. Mereka dibangkitkan dari kubur mereka, ahya'an, dalam keadaan hidup, ba'da makanu turoban, setelah mereka sebelumnya di tanah, idoman, tulang belulang, romiman, yang hancur remuk. Maka Allah SWT yu'iduhum, mengembalikan mereka sebagaimana kamakanu, sebagaimana mereka semula dahulu di dunia, bikudratihi, dengan kekuasaan Allah SWT. Untuk apa? Liyajziyahum bi'amalihim, untuk membalas amal-amal mereka, allati amiluha, yang mereka dahulu amalkan di dunia. Fad dunya daru amalin wal akhiratu daru jazain, dunia negeri beramal, tempat beramal, akhirat negeri pembalasan. Lanjut Panji. Baik, kata Syekh, maka mestilah ada hari kebangkitan, hari hisab, untuk dibalas dan dihisab, mesti ada. Terus tapi itulah yang tahi alamru indah dunia. Ya, perkara ini enggak selesai di dunia saja, enggak selesai, bahkan lanjut terus. Nah, dan ada darun ukhra, ada negeri yang lain, yaitu negeri pembalasan. Terus. Nah, seandainya tidak ada hari berbangkit setelah kematian untuk dibalas atas amal-amal, lalazima, maka hal ini akan melazimkan, atau berarti di sini berkonsekuensi ya, dengan ba'as di sini, dengan ala dalikal ba'as fi af'alillah, afan, bukan ba'as, ba'as. Maka hal ini berkonsekuensi akan adanya ba'as, yaitu sia-sianya pada perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ini enggak mungkin. Ya. Ini kalau enggak ada demikian, sia-sia. Wa kanat a'alan bila natijatin. Ya, dibangkitkan terus enggak dibalas, berarti itu perbuatannya tanpa hasil. Lanjut. Qala ta'ala afa hasibtum an sebentar tadi. Falau lam yakun hunaka ba'sun, seandainya tidak ada hari kebangkitan, ya, maka hal ini akan melazimkan ya fi ala dzalika al-ba'ts fi af'alillah. Tidak ada hari berbangkit untuk dijaza, untuk dibalas, maka kalau begitu hari berbangkit tersebut pada perbuatan Allah sia-sia. Maka dibangkitkan untuk dibalas. Perhatikan ya, dibangkitkan untuk apa? Dibalas. Kalau cuma sekedar dibangkitkan aja enggak bisa. Allah Ta'ala berfirman, "Apa hasibtum annama khalaqnakum abasa?" Apakah kalian mengira bahwasanya tatkala kami menciptakan kalian dalam keadaan sia-sia, "Wa annakum ilaina la turja'un?" Kalian tidak dikembalikan kepada kami. Terus Allah Ta'ala munazzahun 'anil 'abath. Nah, Allah disucikan dari sifat sia-sia. Terus baik, Allah menciptakan makhluk ya, ini disucikan Allah dari sifat abas, sia-sia. Terus bahkan Allah menciptakan makhluk semuanya karena hikmah, karena goyah. Ini penting ya, jangan sampai kita meyakini ada perbuatan Allah, ciptaan Allah yang sia-sia. Ini gak boleh, semuanya dengan hikmah yang kita ketahui atau tidak kita ketahui, semuanya ada goyah tujuan. Terus yaitu untuk dibangkitkan, nusyur, nanti dikumpulkan lagi. Apa irobnya khairan Panji? Apa irobnya? Khobar kana mahzub in kana amaluhu khairan. Khairan yang berikutnya apa? Khobar, mana mubtadanya? Mahdzub, fajaza'uhu khairun. Wa in kanat amaluhu syarrat, fajaza'uhu syarrun. Gitu. Ya. Kalau amalnya baik, balasannya baik. Kalau amalnya buruk, balasannya buruk pula. Terus padalika annallaha yu'idu ajsadahu wa yajma'uha min at-turabi wal-'idami wa tubana ajsaduhu kama kana. Nah, yang demikian itu Allah mengembalikan jasad mereka. Dan Allah akan mengumpulkan lagi mereka dari tanah dan tulang belulang. Yaitu bina ajsamuhum. Maka jisim mereka, ajsam, jisim mereka, tubuh mereka akan ya, dibangun kembali, dibentuk lagi kama kanat, seperti semula. Ya. Berikutnya, Fadwal, baca fitrah sini, fitrah. Fatatiru, fatatiru kullu ruhin. Fatatiru kullu ruhin ila jasadiha. Fayahya hadha jasadu wa yataharraku. Nah, kita perhatikan. Summa ba'da dzalik, kemudian setelah itu ya'muru Israfil. Ya'muru Israfilah. Allah memerintahkan malaikat Israfil. Ya, bin nafkhi fis sur. Untuk meniup sangkakala. Fayanfukhu fis-sur, dia akan meniup sangkakala. As-sur huwal qarnu. Qarnu tanduk. Ya. Dia adalah tanduk alladzi fihi al-arwah. Ya. Alladzi fihi al-arwah. Ya. Yang di situ di dalamnya terdapat roh-roh. Ketika ditiup fatatiru kullu arwah. Roh-roh akan kembali terbang. Tatiru, dia akan terbang ila jasadiha, menuju jasad-jasadnya. Fayahya hadal jasadu, jasad tersebut akan hidup kembali. Wetaharaku, dia akan bergerak, berjalan dan seterusnya. Terus nah, kemudian mereka akan keluar dari kuburan mereka, berjalan menuju mahsyar, padang mahsyar. Terus muntashirun. Baik. Maka mereka keluar dari ajdas, yaitu kuburan. Mereka pergi beranjak ke mahsyar. seakan-akan mereka itu belalang yang bertebaran. Terus muhti'ina ila da', mereka tunduk kepada sang penyeru. Terus yang menyeru mereka menuju hasyr, dikumpulkan. Terus ahadun fayadhabun, mereka pergi semua ke situ. Wala yatakhallafu ahadun, tidak seorang pun yang tertinggal, semuanya ngikut semua. Terus yauma yahduna min al-ajdadi siru'an ka'annahum ila nusubin yu'idun. Baik, ini di ayat ya. Tadi ajdas apa artinya ajdas? Hah? Kuburan, ajdas kuburan. Ya, pada hari ketika mereka keluar dari kuburan, ya siru'an dengan cepat, ka'annahum seakan-akan mereka ila nusubin yukidun, nusuk berhala-berhala, seakan-akan mereka yukidun, seakan-akan mereka beranjak pergi menuju ke berhala-berhala. Terus khasyatan absharuhum tarhaquhum dhillah. Baik, mereka takut nah. Mata-mata mereka dalam keadaan takut. Ya. Mereka dalam keadaan diliputi kehinaan. Terus dzalika yaumul ladzi kanu yu'adun. Ah, itulah hari yang dahulu mereka dijanjikan untuk mereka. Terus baik, maka ditiupkanlah sangkakala, maka tiba-tiba mereka bangkit dari ajdas, ya dari ajdas, dari kubur menuju rob mereka. Ya silun, mereka keluar. Terus kata mereka, duhai siapakah ini yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami? Ya, ini adalah janji yang telah dijanjikan Allah yang Marahman kepada kami. Dan sungguh benar apa yang dikatakan para rasul mursalun. Terus baik, itu cuma teriakan yang pertama aja, satu teriakan. Fa idza hum jami'un ladaina muhdharun, maka mereka semua berkumpul di sisi kami. Ya, dikumpulkan muhdharun, dihadirkan, dikumpulkan. Terus ah, inilah kudrat Allah. Lanjut. Baik, musyrikun mengingkari hari berbangkit. Ya, mereka mengatakan sebagaimana kutip di Al-Isra, wa qalu, mereka berkata, apakah kami akan, kami yang sudah menjadi tulang belulang, rufatan, apa rufatan? Sudah ini ya? Hah? Hancur ya? Sudah hancur. A'idha a'inna lama ba'usun, kami akan dikembalikan, kemudian kami akan dikebangkitkan, khalqan jadid, sebagai makhluk yang baru, cip, dengan tubuh yang baru. Terus A'idha kunna apakah kami ketika kami sudah menjadi turab, debu, apakah kami akan dibangkitkan ya dalam bentuk ciptaan yang baru? Terus kaifa ya'udu turaba turabu wa tadabbu fihi tadubbu wa tadubbu fihi al-hayatu. Baik, ah, bagaimana mungkin turab itu dikembalikan lagi? Ya, berjalan tadubbu dabaya debu berjalan. Ya. Ya, berjalan di situ sebagaimana orang hidup. Kaifa ta'udu hadhil idham? Gimana ceritanya idhamu ini, tulang belulang ini kembali lagi? Ya, ini belum dibaca ya. Apa dong? Wa kaifa ta'udu hadhil idhamu allati faniyat? Tapi bagaimana tulang belulang ini kembali padahal dia telah faniyat, telah fana, binasa? Terus wa hadhihi syu'uru allati tafarraqat wa hadhihi tamazzaqat. Taib. Ya. Dan bagaimana rambut-rambut yang telah tafarraqat? Tafarraqat itu apa ya? Terpisah, terurai. Sudah mencar. Dan luhum, daging-daging ini sudah tamazzaqat. Terkoyak-koyak. Ya, terus kaifa ta'udu maratan tsaniyatan? Ah, bagaimana ceritanya dia bisa kembali lagi sekali lagi, ya? Nah, ini asumsi musyrikin. Taib. Fauzi, fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala asy-syarif wa hafidhahullah ta'ala. Istab'adu hadha wa nafauhu binaan ala mukulihim walam ya'lamu anna alladhi khalaqahum awwala marratin qadirun ala an yu'idahum wa huwa alladhi yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alayhi Taib, ini dulu. Maka mereka istaba'adu, menganggap itu jauh, menganggap mustahil. Ya, hadza hari berbangkit ini. Wa nafauhu, mereka menafikannya, enggak percaya adanya hari berbangkit. Kenapa demikian? Bina'an 'ala uqulihim. Ya, karena hanya bersandar kepada akal mereka. Enggak masuk akal kata mereka. Ya, kalau udah mati kok bisa bangkit lagi. Walam ya'lamu, mereka enggak mengetahui annallazi khalaqahum, bahwa zat yang menciptakan mereka awwal marratin, pertama kali, qadirun, itu juga dia mampu ala an yu'idahum, untuk mengembalikan mereka. Allah berfirman, huwallazi yabda'ul khalqa, Allah lah yang pertama kali menciptakan penciptaan, summa yu'iduh, kemudian Allah mengulanginya lagi. Nah, ketika mengulangi ini, huwa ahwan wa alaihi, itu lebih mudah. Ya, menemukan resep itu lebih susah dibanding mempertahankan resep, menjaga rasa. Ya, kan begitu? Ya. Kalau menemukan resep, antum eksperimen susah, oh, kemanisan, keasinan, kurang, pecut segala macam. Pas udah jadi, dipertahankan resepnya lebih mudah kan? Kayak begitu juga. Nah, ini Allah lebih-lebihlah. Makanya Allah katakan, "Wa ahwan," lebih mudah. Walaupun Allah menciptakan makhluk dari enggak ada jadi ada, itu mudah. Namun ketika mau ngelakuinnya lagi, ahwan alaih, lebih mudah lagi. Terus ma khalqukum wala ba'thukum illa ka nafsin wahidatin. Baik, tidaklah penciptaan kalian, ya, wala ba'thukum, dan kebangkitan kalian, kalian dibangkitkan illa ka nafsin wahidah. Kalian dibangkitkan semua, kalian diciptakan semua. Kata Allah, itu karena sinwahidah. Seperti menciptakan satu jiwa. Menciptakan semua manusia, seperti menciptakan satu jiwa. Membangkitkan semua manusia, seperti membangkitkan satu manusia. Kayak gitu. Gak ada yang susah. Terus lanjut. Allahu la yu'jizuhu syai'an. Syai'un, fa'il dari yu'jiz. Dan Allah, tidak ada sesuatu apapun yang dapat melemahkan Allah. Terus. Limala lam yastaghfiru. Nah, kenapa mereka tidak menganggap aneh penciptaan mereka yang pertama kali? Terus? Wakanu fi zamanil madi adaman, laisa lahum juludun wala idhamun wala syai'un. Nah, mereka di dahulu adaman, enggak ada. Ya, mereka di zaman dahulu sebelumnya enggak ada. Mereka enggak punya julud, jamak dari jild. Ya, kulit-kulit, tulang-menulang maupun sesuatu apapun. Terus? Waqad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'an. Kata Allah, aku telah ciptakan kau sebelumnya, kamu dahulu bukan apa-apa. Laisa lahum idhamun wala lahmun wala syai'un abadan. Ah, mereka enggak punya tulang belulang, enggak ada daging, enggak ada apapun selamanya. Terus aujadallahu min adamin. Aujadahumullahu min adamin. Allah menciptakan mereka dari ketiadaan. Terus alladzi aujadahum min adamin alla yaqtiru. Bukan ala yaqdiru, hamzahnya istifham. Ala yaqdiru. Ala yaqdiru an yu'ida ajsamahum wa ramimahum wa 'idhamahum kama kana. Kama kana. Subhanahu wa ta'ala. Baik. Maka zat yang menciptakan mereka dari ketiadaan, apakah dia tidak mampu untuk mengembalikan jasad mereka yang ramimahum, yang sudah telah hancur muk tulang-tulang mereka, kemaka sebagaimana semula? Ini enggak mampu. Ya. La yujizu syai. Enggak ada yang dapat melemahkan Allah sedikit pun. Ya, terus fa hadza huwal ba'thu min al-quburi hina yanfakhu Israfilu fis suri. Baik, inilah hari kebangkitan dari kubur ketika Israfil meniup, ya, sangkakala. Terus wa nufikha fis suri fa idza hum min al-ajdadi ila rabbihim. Maka mereka ditiuplah sangkakala. Maka tiba mereka bangkit dari kubur menuju, mereka berjalan menuju mereka. Yan silun, berjalan. Ya, terus. Wan nafhu fi suri, dzakarallahu annahu yahsulu thalathu marratin. Taib. ditiupkan di sangkakala, Allah menyebutkan itu tiga kali. Terus al-marratul ula naffatul faz'i. Faz'i. Faz'i. Ya, yaitu yang pertama, tiupan yang pertama, tiupan faza', yaitu tiupan yang menimbulkan kegerian, ketakutan. Ya. Terus wa yauma yunfakhu fis-suri fa faz'a man fis-samawati wal fis-samawati wa man fil-ardi illa man syaa'a Allah wa kullun atawhu dakhirin. Ya, pada hari ketika cakrakala ditiupkan faz'a, takutlah faz'a, yafza', itu masdarnya faz'an, bukan faza. Nah, kalau yang masdarnya faza itu apa? Hah? Apa? Faza'a. Faza', faza'. Kalau faz'a, faz'un. Nah, pada hari ketika sangkakala ditiup, maka takutlah. Ya, segala apa yang ada di langit maupun ada yang di bumi, illa man syaa Allah. Kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, wa kullun atau dakhirin. Ya, semua orang akan mendatangi Allah. Terus lanjut. Nafatu tsaniyatu nafatu shaqi. Ah, ini shaqa masdar shaqah. Shaqah. Ah, yang kedua, tiupan yang kedua, tiupan shaqah. Itu tiupan yang membuat pingsan, mati. Terus nafatu tsaniyatu nafatul ba'th. Ah, tiupan yang ketiga dibangkitkan. Jadi, nih, pertama tiupan yang pertama kiamat membuat ya, membuat kaget. Yang kedua mati, yang ketiga dibangkitkan. Ya, terus wahuma madhkuratani fi akhir surah Az-Zumar. Ah, yang kedua yang terakhir itulah yang disebutkan di surah Az-Zumar. Tiupan yang membuat mati dan tiupan yang membangkitkan. Terus kama qala Allah Subhanahu wa ta'ala wa nufikha fis-suri fasu'iqa. Nah, sebagaimana firman Allah, ditiupkanlah sangkakala maka mereka pun pingsan. Sini ya, di mati, mati ya. Wa huwa yani mata man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Tsumma nufikha fihi ukhra. Hadhihi an-nafatu tsalitsatu. Fa idza hum qiyamun yanzurun. Hadhihi nafatul ba'th. Baik. Dan segala apa yang ada di langit maupun di bumi itu mati semua. Yani mata man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Ya. Kemudian ditiupkanlah lagi sekali lagi. Hadihin an-nafatu as-salisah. Ini yang ketiga. Fa idza hum qiyamun yanzurun. Maka tiba mereka bangkit dan mereka menunggu. Ya, ini hadihi. Ya, ini tiupan yang ketiga, tiupan dibas. Ya, dibangkitkan. Baik. Terus Edward dibaca matannya, terus langsung syarah. Matan dulu di atas wadzalika. Wadzalika ida yunfakhu Israfil. Ah, masa Israfil ditiup? Yunfakhu. Yunfakhu Israfil alaihi salam bisuri. Ah, yang demikian itu kata Ibnu Qudamah ketika Israfil meniup sangkakala, langsung baca syarahnya. Qala syarihullah wa Israfil malakun minal malaikati muwakkilun. Muwakkilun. Muwakkalun binafsi fisuri. Baik, Israfil adalah salah satu malaikat yang muwakkal, yang diserahkan ya, ya, ditugaskan untuk meniup sangkakala. Terus lanjut maqfud apa? Matan yang berikutnya. Wa idza minal ajdadi ila rabbihim yansilun. Ah, baik. Ini jelas ya ayat yang tadi ya. Maka apabila mereka dari ajdas ya, maka mereka menuju Yansilun. Dijelaskan nanti Masih menuju mereka. Lihat. Taib. Mereka berarti apabila mereka telah dari kuburan Yansilun, terus. Yansiluna, yakhrujuna minha. Taib. Yansilun artinya keluar, yakhrujun. Terus baca lagi mata. Qala mu'allim. Yansurun nasu yawman kiamati. Yuhsyaru. Yuhsyaru nasu yawman kiamati. Ufatan. Ufatan. Uratan. Uratan. Gurlan. Gurlan. Baik, ya. Maka manusia dikumpulkan pada hari kiamat, kufatan, nanti akan dijelaskan. Kufatan, ya. Kuratan, kullan, buhman. Terus qala syari al-hasru min al-umuri allati yajibu al-imanu biha. Baik. Maka ya, dikumpulkannya manusia itu adalah di antara perkara yang mesti diimani. Terus wal-hasru jama'an nasa coba. Ya apa Allah mengumpulkan manusia jama'an nasa ba'da qiyami kuburihim. Ya setelah hari kiamat setelah mereka dibangkitkan dari kuburan mereka. Terus yasiruna minal kuburi ila mahsyari. Baik, mereka berjalan dari kuburan menuju mahsyar. Terus wahuwa makanun yajma'ullahu fihi al-awwalina wal-akhirina. Nah, mahsyar itu adalah sebuah tempat yang Allah mengumpulkan di mahsyar tersebut makhluk yang dari awal sampai dari akhir. Makhluk yang awal sampai akhir semua dikumpulkan. Terus makanun mustawin laisa fihi murtafi'un. Murtafa'. Laisa fihi murtafa'un wala jabalun wala usbanun ardun mustawiyatun. Baik. Ini adalah sebuah tempat yang mustawin, yang rata, yang tidak ada tempat yang tinggi, tidak ada gunung, tidak ada kisban, bukit-bukit pasir. Dia adalah sebuah tempat tanah yang rata, yang mereka berkumpul di situ. Terus? Al-Basaru. Al-Basaru. Kudu al-khalaiqi tantamu fi hadha al-mahsyari. Baik. Yasma'u. Itu baca dari apa? Yasma'uhum. Hah. Enak enggak? Kayaknya enggak enak. Bingung ya? Yasma'u madai apa artinya? Nah. Mendingan gini aja. Yusmi'uhum ad-da'i. Nah. Ada yang menyeru, memperdengarkan kepada mereka. Nah itu lebih enak dibanding dengan yasmauhum adai. Nah, itu artinya nanti bingung. Coba gimana artinya yasmauhum adai? Hah? Gimana? Penyeru mendengar mereka. Balik mendingan yusmiuhum adai. Ada penyeru yang memperdengarkan kepada mereka. Itu aja lebih enak. Terus. Ah itu. Wayanfuduhum al-basar. Al-basar nanti melampaui mereka. Artinya di sini melampaui di sini jadi tiada gitu. Jadi tiada pandangan. Ya. Terus kullu khalaik semua makhluk tajma' tajtami' berkumpul di situ. Ya, fi hadzal mahsyar, di mahsyar tersebut. Terus lanjut hufatan. Nah ini mana hufatan enggak punya sendal, nyeker. Terus urotan laisa alaihim siyabu. Nah dalam keadaan urotan enggak pakai pakaian, berarti telanjang. Nanti manusia yang pertama kali Allah beri pakaian dari kiamat siapa? Nabi siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Terus kullan ghairu mahdunina al-qurbatu allati di dunia sa'u makanaha. Tayib, nah ini ya. Gurlan yaitu mereka dalam keadaan ghairu makhtuti, makhtuni, tidak dikhitan. Kulfah, tahu kulfah? Kulup buah zakar anak kecil itu ada kulupnya. Karena belum dikhitan, belum disunat. Nah, kulfah itu yang alat dikutiat fil khitan di dunia yang sudah dikutiat. Ya apa itu kutiat enaknya dari yang dipotong sunat. Yang sudah dihilangkan ya. Yang sudah dihilangkan di, ketika dikhitan di dunia kalau dipotong ya potong juga itunya yang sudah dihilangkan di dunia ya itu ta'udu makanaha balik lagi ke tempatnya jadi nanti jangan kaget loh gak ada kaget juga gitu ya nah, semuanya ngeri, gak ada lagi mikir waktu. Loh, kok sebelum disunat gak ada lagi mikir waktu kayak gitu. Ngeri semuanya. Terus Buhman laisa ma'ahum syai'un. Baik, Buhman laisa ma'ahum syai'un. Buhman enggak ada apa-apa dia. Artinya dia enggak bawa bekal apa-apa. Di akhirat dia kosong, melompong. Bawa amal aja. Ya. Harta dulu enggak dibawa. Motor enggak dibawa. Ya, terus ma'ahum syai'un abada ila al-a'mal. Baik, dia enggak punya, mereka enggak punya apa-apa selamanya. Di, kalau di akhirat ini kecuali amal saja. Nah, lanjut. Majlisuna fil mahsyari wa huwa al majma'u. Wa huwa al majma'u alladhi yajma'uhum Allah fihi. Baik. Maka mereka yakifun berdiri ya di mahsyar, yaitu tempat berkumpul yang Allah mengumpulkan mereka di situ. Terus hadza yaumul qasr jama'nakum wal awwalin. Baik. Ya, terus. Oh ya, udah ya. Maka mereka akan berdiri di mahsyar. Ya, di tempat sebuah tempat yang Allah kumpulkan mereka di situ, hada yaumul fasl. Inilah hari keputusan. Jama'nakum wal awwalin. Yang kami mengumpulkan kalian semua dan orang-orang terdahulu semuanya. Ya. Fa in kana lakum kaidu fayakidun fakidun. Nah, sekarang jika kalian memang punya makar, punya tipu daya, ya, maka fayakidun, coba lakukan tipu daya kalian. Wailu yauma idzin lil mukadzibin, celakalah pada hari tersebut orang-orang yang mendustakan. Ya. Baca matan, kemudian langsung baca syarahnya sini. Nah, ayat Nugraha. Baik, kemudian kata Ibnu Qudamah, maka mereka yakifun berdiri di mauqif kiamah. Ya. Mereka berdiri lama di situ hingga Nabi kita Muhammad SAW memberikan syafaat untuk mereka. Syaratnya maqala syarih akibullah ta'ala yatulu hukufuhum di hadal mahsyari wa tadimu minum asyamsu. Baik. Yatulu hukufuhum, maka wukuf mereka, wukuf berdirinya mereka yatul, panjang sekali, lama sekali di mahsyar tersebut. Tadulu minhum asyamsu, matahari akan didekat kepada mereka. Ya, terus wa yatasabbu minhum al-arqu. Baik. Nah, ini kalau di ajrumnya ada di contohnya di bab tabyiz. Tasabbaba Zaidun arqan. Tasabbaba, ya tasabbaba. Apa artinya? Mengucur. Ya, maka arqu keringat mereka mengucur dari mereka. Terus bihasabi aman. Bihasabi aman. Ya, khudu min kulli wahidin. Ya. Itu matahari itu akan mengenai setiap orang sesuai dengan amal dia. Makanya nanti ada 7 golongan yang berada dalam naungan Allah. Yauma la dzilla illa dzilluh. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Ya. Salah satunya itu, ingat ke Paris, syab yang digoda wanita yang zata jamila, yang dia cantik lagi punya kedudukan. Dia ngomong apa? Hah? Ini akhafullah. Saya takut pada Allah. Gitu. Nugraha gitu juga enggak sama istrinya? Ini akhafullah. Wah, itu bukan pada tempatnya itu. Itu pada yang haram. Ini Nugraha udah digolongin ke bapak-bapak berarti. Ya benar deh. Udah merit bocah. Masya Allah. Aduh. Udah bukan levelnya Raymond lagi udah. Beda tobakot. Apalagi Mustafa. Lewat udah. Mana si Amar? sudah naik tingkat si Nugraha ini. Jenah, naik tingkatnya cuma di status. Ya, naik tingkatnya cuma di status. Tentang aja. Repi gak usah kecil hati gitu dong. Ya. Mana lagi tadi? Terus lanjut Nugraha. Donku. Taib. Wah, terus? Taib. Maka har sakit, apa panas yang sangat terik itu akan menimpa mereka. Ya. Keletihan yang sangat parah, taab syadid, kecapean yang sangat parah. Kenapa? Karena mintulil mauqif. Karena panjangnya ribuan tahun di mauqif tersebut masih diri matahari didekatkan panjang ribuan tahun. Berapa tuh? Khomsina alfasana. 50 ribu tahun. Ya Allah. Diri dipanas gitu aja. Ini matahari didekatkan lagi. Tadnu minhum asyamsu. Kita berdiri di lapangan tuh. Lapangan kuburan maksudnya. Kita gak punya lapangan sisi. Di lapangan TPU. Diterik. Ya. Gak usah nunggu satu hari. Satu jam aja gimana? Gak kuat. Gak kuat. Gimana kalau setahun 50 ribu tahun Allah Musa. Plus matahari deketin lagi. Ya Allah. Ya lanjut. Fi ma yukhallisuhum. Maka mereka mondar-mandir sesama mereka, ya, menuju orang yang dapat membebaskan mereka dari mauqif tersebut yang telah panjang zamannya. Ya, keadaannya sangat dahsyat. Terus baik, kata mereka, ya, maka kita ini gak punya apa-apa untuk membebaskan kita dari, ya, mauqif seperti ini kecuali cuma syafaat. Terus taqudda min ahadin yashfa'u lakum inda rabbikum fi ay yukhallisukum fi ay yukhallisukum min hadha al-mauqif. Ah, kata mereka, ya, kita mesti ada orang yang ngasih syafaat, ya, di hadapan Rabb untuk kita, untuk kalian, ya, yang dapat membebaskan kalian dari mauqif ini. Terus mereka pergi beranjak ke Adam Abul Basya. Terus Wa talabu syafa'ati boleh juga. Watolabat doa'i, tahu gitu aja baca. Watolabat doa'i syafa'atun. Ya, maka mereka pergi kepada Adam, bapak manusia, minta kepada Adam syafa'at agar Adam meminta syafa'at kepada Rabb mereka, kepada Allah. Ya, dan meminta syafa'at kepada orang yang hidup dan dia mampu. Itu tidak mengapa. Tidak mengapa antat luba minhu. Anda minta kepada orang yang bisa memberikan, mendoakan Anda untuk memberikan syafaat pada Anda. Dia meminta syafaat di hadapan Rabb. Maknanya dia akan mendoakan untuk Anda, kebaikan untuk Anda. Dia akan berdoa kepada Rabb-nya untuk kebaikan Anda. Ya, dan minta doa itu maksudnya syafaat, minta didoakan. Terus lanjut. Wa ya'tadiru. فيعتذر آدم عليه السلام فينهبون إلى روحهم أول رسول. طيب maka Adam i'tadara ya minta udur, enggak bisa. Maka mereka pun pergi ke Nuh alaihi salam. Yang Nuh adalah awal rasul. Terus baik, mereka pun pergi kepada Nuh. Yang Nuh adalah rasul yang pertama. Ya, Nuh pun minta udur, enggak bisa. Karena Nuh sibuk memikirkan diri sendiri juga. Mereka pergi kepada Musa. Musa juga enggak bisa. Mereka pergi pada Isa. Isa juga enggak bisa. Semuanya mereka pergi ke Ibrahim. Ibrahim enggak bisa. Ya, itu sujud. Mereka pergi ke semua nabi tadi semua yang lima ulul azm, enggak bisa. Semua nabi menyebutkan kesalahan mereka di dunia. Nabi Isa enggak nyebutin. Oh, Nabi Adam saya dulu salah, Nabi Nuh saya dulu salah. Nabi Ibrahim nyebutin kesalahan, saya dulu salah, pernah salah di dunia. Nabi Musa juga. Ya. Nabi Isa enggak nyebutin kesalahannya. Namun Nabi Isa pun takut hari itu. Padahal Nabi Isa enggak pernah nyebutin kesalahannya. Ya. Namun Nabi Isa pun takut hari itu. Maka mereka pergi akhirnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, penutup para nabi. Maka mereka minta kepada beliau syafaat. Ya. Yang lima berakhir kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Na'am analah." Ya. Saya lah yang memiliki kewenangan untuk memintakan ya syafaat. Ya. Maka Nabi pun sujud pada Allah dengan sujud yang panjang dan seterusnya. Kita baca berikutnya. Tafadhol digantian dibaca sih. Ya. Siapa? Raymond, baca Raymond. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarikatul Allah taala fayaqbalu syafa'ata lahum indallahi. Taib, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima syafaat untuk mereka ya di sisi Allah, karena yang lain enggak mau ya. Nabi menerima. Terus lakinna la yasfa'u illallahi billahi jalla wa ala. Namun mereka la yasfa'u indallah, tidak namun Nabi sallallahu alaihi tidak langsung, tidak ibtidaan, tidak langsung begitu saja ya memberikan syafaat di sisi Allah illa bi idzni, kecuali dengan izin dari Allah azza wajalla. Terus inna Allah jalla wa ala la yasfa'u ahadan illahu la yasfa'u ahadun la yasfa'u ahadun illahu billahi. Baik, karena Allah telah menyatakan, telah menetapkan bahwa seorang pun tidak dapat memberikan syafaat di sisinya kecuali dengan izinnya. Ya. Bikin aja terjemah sendiri, Allah jalla wa ala telah menetapkan gitu. Ya, bahwa la yasfa'u ahadun indahu illa bi. Terus lanjut. Kharra apa? Hah? Yaqulu fa yakhiru. Apa? Yaqulu. Kharra yaqulu. Ada ayat enggak? Apa? Yakhiru, bukan yakhuru makanya. Ada ayat saya ingat, yakhiru. Ya, surat apa itu Rabi? Al Isra. Yakhiru, bukan yakhuru. Dan orang-orang Arab dia sering mengucap yakhiru, khurru yakhiru, tersungkur, menyungkur. Ya. Eh, diulang apa? Fayasirru sa'idan wa yadahu wa qadamu. Baik. Maka Nabi pun yakhirru sajidan, tersungkur dalam keadaan bersujud, ya doa Rabbah, berdoa kepada Rabbnya, kepada Allah. Terus wa yadahu ilaihi hatta yu'maru bi rafi'i ra'si. Baik, kemudian Nabi menundukkan diri beliau hingga diperintahkan oleh Allah untuk mengangkat kepala beliau. Terus wa yuqalu lahu. Ayo. Wa yuqalu lah. Nah, kalau antum sal Bani Israel, ya, sal, mintalah tu'ta. Ya, fi'il amr, ya, fi'il mudhari yang datang setelah fi'il amr cuma majzum. Fi'il mudhari yang datang setelah amr majzum. Ya. Maka tu'ta majzum, wala matu jazmi hadaf harfulillah. Ya. Tu'ta, kan begitu. Engkau akan diberi. Mintalah tu'ta, engkau akan diberi. Terus fayasfa'u bil qala'i fi fasl al-qada'i bainahum. Fayaqbalullahu syafa'atahu. Tapi perhatikan di sini. Perhatikan. Ketika ya, perhatikan pendapat saya, fayasfa'u, maka Nabi pun memberikan syafaat lil khalaik, kepada semua makhluk. Orang kafir dapat juga enggak? Hah? Orang kafir dapat juga enggak? Dapat. Khalaik semua makhluk. Tapi di orang kafir dapat syafaat ini. Ini namanya syafaat apa? Syafaatul uzma. Bukan untuk diringankan dari azab neraka, bukan untuk dihindarkan dari azab, bukan. Tapi untuk apa? Fi faslil qada bainahum. Untuk dibuat keputusan buat mereka. Karena mereka semua berdiri lama 50 ribu tahun. Karena mereka berdiri lama datang kepada Nabi, coba dong minta kepada Allah agar Allah bikin keputusan kepada kita. Gak tahan surga-surga, neraka-neraka, yang benar yang mana gitu. Udah gak tahan 50 ribu tahun berdiri lama. Allah musta'an. Ya. Nah, jadi bukannya semua makhluk dapat keringanan, cuma dia apa? Dibuat keputusan. Nanti Allah bikin keputusan, berarti selesai itu. Berdilam. Tinggal pilihan nanti surga atau neraka. Begitu maksudnya. Paham sini? Ya. Terus lanjut Remon. Summa ya'ti subhanahu wa ta'ala bil fasl qada'i baina ibadihi. Ya'ti bi dzatihi subhanahu maji'an haqiqiyan kaifa yasha'u bil fasl ibad. Nah, kemudian ya, mana tadi Allah Nabi SAW memberikan syafaat kepada semua makhluk untuk ya, diberi keputusan antara mereka, maka Allah pun menerima syafaat beliau. Kemudian summa ya'ti subhanah, kemudian Allah datang. Ini Allah punya sifat ityan, datang secara hakiki. Ya. Ingat sifat Allah bila takyif, bila tahrif, bila tamsil, bila ta'til. Tanpa kita menolaknya, kita tetapkan Allah punya sifat datang, ya datang. Tanpa mentahribnya, kita palingkan ke makna yang lain. Oh, itu bukan yang datang Allah, yang datang rahmat. Ya, tanpa menyerupakannya dengan kedatangan makhluk. Ya, dan tanpa takyif, membagaimanakan bentuk dari sifat datang tersebut. Paham ya? Maka Allah datang lifaslil qada, untuk membuat keputusan baina ibadih, di antara hambanya. Ya'ti bidatih, Allah datang dengan zatnya, bukan dengan rahmatnya. Ya, subhanah maji'an hakikiyan, dengan kedatangan yang hakiki. Kaifa yasha'u, ya, dengan bentuk yang Allah kehendaki. Lifaslil qada baina ibadih, untuk memutus keputusan di antara hamba-hambanya. Kalla ila dukatil ardu dakkan dakka wa jaa rabbuka. Nah, ini syahidnya. dan Rabbmu datang, wal malak. Ya. Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan malaikat yang bersop-sop. Ya. Terus Raymond tadi bacanya dari mana ya? Payak baru syafa'ah. Ya. Terus Raymond lanjut. Wa kama fi qawlihi subhanahu hal yanzuruna illa ayyak yahmullahu fi dhulalin minal ghamami wal malaikatu wa qudiyal amru. Baik, sebagaimana firman Allah, hal yanzuruna illa. Ya, kalau hal yanzuruna illa ini maknanya hal ini nafiah. Tidaklah yang mereka tunggu melainkan an ya'tiyahum. Yang mereka tunggu ialah an ya'tiyahum, yaitu ityanullah. Ya, yaitu kedatangan Allah kepada mereka. Ya. Fi dzulalim minal ghamam. Dalam dzulal apa namanya? Naungan ghamam, dan malaikat juga datang dan kudial amru, keputusan waktu itu diputuskan. Terus hadza qadirullahi wa ibyanu li fasli al-qada'i baina ibadihi. Baik, inilah kedatangan Allah ya. Ya, untuk memutuskan perkara di kalangan hamba-Nya. Terus majian wa ibyanan yali qadihi. Baik, dengan kedatangan kehadiran yang ya, keduanya itu hanya layak dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kedatangan kita ya kedatangan makhluk. Ya, kedatangan Allah tidak seperti itu. Terus wa bi azamatihi. Ah, dengan keagungannya. Terus wa kita menetapkan sifat ityan dan sifat maji tersebut bagi Allah. Terus sebagaimana Allah menetapkan keduanya untuk dirinya. Lanjut. Lanjut. Falan aumidu wa naqulu ya'ti amru. Baik, kita tidak mentakwilnya, kemudian kita katakan yang ya'ti itu adalah amruhu, perintahnya. Tidak. Terus li'anna hadza ta'wilun batilun. Karena yang demikian itu adalah takwil yang batil. Terus bal ya'ti huwa bidzatihi subhanahu wa ta'ala 'ala ma ya'ti fi jalalihi kaifa yasha'u subhanahu. Baik. Bahkan Allah datang ya ya'ti huwa tuh dengan taukid lagi. Ya, bidzatih dengan zatnya. Sesuai dengan kelayak yang layak bagi Allah ya, dengan kemuliaannya sebagaimana yang Allah kehendaki. Nah. Terus faddal dibaca sini. Ya. Apa si ini? Syuri. Adapun kaifiyah bagaimana bentuk kedatangan Allah, nahnu la nata'arrad. Kita tidak perlu membahas ya, tidak perlu membahasnya. Laha kaifa yaji, bagaimana bentuk Allah datang? Bagaimana bentuk Allah hadir? Lakin nusbitul maji'ah. Kita hanya menetapkan sifat datang, nusbitul ityana sama ini. Kalau bahasa Indonesia datang juga ya, lillah untuk Allah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wanahu bidatillah, wanahu bidat. Bahwa yang datang itu dengan zat Allah, sebagaimana Allah kabarkan tentang hal tersebut dari dirinya sendiri, tentang dirinya, bahwa Allah akan datang, wa yafsilu baina ibadi. Allah akan memberi keputusan di antara hamba. Terus. Ketika Nabi kita memberikan syafaat untuk mereka. Terus. Inilah syafaatul uzma. Baik, Nabi memiliki banyak syafaat. Baik, di antaranya ada yang khusus untuk Nabi, Ya. Terus mushtarakun bainahu wa bainal anbiya'i wa shalihin. Di antaranya ada yang mustarok. Ada yang dimiliki nabi dan orang lain, antara nabi dan para nabi yang lain dan orang-orang saleh. Terus wa bil syafa'ati al khassati bihi asyfa'atu al uzma. Di antara syafaat yang khusus untuk nabi, yang lain enggak ada syafaat uzma. Kan yang lain enggak bisa ngasih syafaat kan. Yang khusus untuk nabi syafaatul uzma. Syafaat khusus untuk Abu Thalib. Syafaat untuk masuk surga. Syafaat ya masuk surga ini ya. Dibukakan pintu surga. Karena orang yang udah lewat dari sirat sudah selesai dari kontoroh di depan pintu surga, dia enggak bisa masuk surga kecuali dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, paham sini ya? Baik, itu kekhususan yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus lanjut wa hiya asy-syafa'atu fi ahli al-mauqif hadhihi khassatun bihi sallallahu alaihi wasallam. Itu syafaat yang diberikan untuk orang-orang yang ada di mauqif. Ya, mauqif tadi yang 50 ribu tahun di situ. Ini khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lanjut wa hiya al-aqamu al-mahmudu alladhi amara Allahu bi qawlihi wa min al-layli fatahajjat bihi nafilatan laka 'asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Itu maqam, kedudukan yang terpuji yang Allah sebutkan. Ya. Dan di tengah malam, di antara malam, tahajudlah kalian sebagai salat sunnah untuk kalian. Semoga Allah membangkitkan kau, ya. Semoga Rabbmu membangkitkan kau, ya, dalam maqaman mahmuda. Terus sumia bil maqami al mahmudi li'annahu yahmalu 'alaihi al awwaluna wal akhiruna 'alaihi as-salatu wassalamu. Baik, kenapa Nabi disebut maqam mahmud? Karena orang-orang yang awal sampai akhir itu akan memuji beliau. Ya, ketika syafaatul uzma nanti. Ya. Terus hadhihi asy-syafa'atul uzma. Wa ta'ti baqiyatu anwa'il syafa'ati. Baik, ini hanya pembahasan syafaatul uzma. Nanti akan datang lagi tentang syafaat-syafaat yang lainnya. Jam berapa zuhur sendiri? 12 syafaat atau 12 kurang? 12 kurang 1. Oh, masih bisa lagi. Baca berikut itu apa tu baca dibaca tu matan dulu wayuha matannya baik yuhasibuhumullah tabaraka taala, Allah akan menghisap mereka. Ya, lanjut baca siapa al hisabu. Iqabuhum munaqasyatuhum dihisab, maksudnya apa? Maknanya iqabuhum, ya, Allah akan menghentikan mereka. Mereka akan diberdirikan, ya, atas amal-amal mereka nanti. Diniqash, munaqasyah, dialog tentang amal-amal tersebut. Terus mesti ada pengakuan takrir dari mereka, penetapan dari mereka. Terus la yuhasabun muhasabatan muwazanatin. Adapun orang-orang kafir, mereka tidak dihisab dengan hisab yang muwazanah, yang ditimbang. Enggak, bainal hasanat wa sayiat, enggak ditimbang. Gak ada kebaikannya, semua kebaikannya mardut, tertolak dengan kekafiran mereka. Lanjut. Terus. Baik, karena orang kafir laisa lahum hasanatun, gak punya kebaikan. Terus. Walakin yuhasabun. Kalau yuhasab, mereka dihisab. Yuhasib menghisab. Walakin hisaba takririn faqat. Nah, namun mereka dihisab dengan hisab takrir untuk menetapkan ya, mengakui ya. Terus nah, mereka menetapkan mengakui hal tersebut atas amal mereka. Wayukiruna biha. Nah, dan mereka mengakui hal tersebut. Terus nah, kalau orang mukmin baru dihisabnya dengan hisab muazan yang ada timbangannya. Ditimbang antara kebaikan dan keburukan. Ya, terus baca gantian sini. Niko, Niko. Baik, di antara kaum mukmin ada yang tidak dihisab selamanya. Baik, dia masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Nah, terus nah, sebagaimana dalam hadis ada 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Ya, terus wayan qalibu ini kan di ayat ini. Di antara mereka ada yang dihisab dengan hisab yang ringan. Wayan qalibu ila ahlihi mas'ura. Gitu niku. Nah, kan ada di ayat. Dan mereka akan kembali kepada keluarga mereka dengan gembira. Terus wa yuskil al-hisabu. Banu kisha al-hisab udziba. Baik. Di antara mereka ada yang dinikos, didebat. Dan hisab ini yuskil alih, akan membuat berat dia. Ya. Sebagaimana sabda Nabi, manu kisha al-hisab udziba. Siapa yang dia dinikos, didebat karena hisab ini, maka dia akan diazab. Nauzubillah. Terus lanjut Niko. Baik, inilah jenis-jenis kaum mukminin dalam hisab. Di antara mereka yang tidak hisab, mereka masuk surga tanpa azab, tanpa hisab, tanpa azab. Terus lanjut. Ayat 10. Ah. Di antara mereka ada yang tanpa hisab tanpa adab, tidak dihisab. Di antara mereka ada yang dihisab dengan hisab yang ringan. Di antara mereka ada yang dihisab dengan hisab munaqasyah. Ya, di debat. Ini akan berat dia. Terkadang dia akan diazab dengan sebab dosanya. Terus adapun orang-orang kafir, mereka tidak dihisab dengan hisab kebaikan yang ditimbang antara kebaikan dan keburukannya. Ya, terus nah, karena mereka enggak punya hasanat, enggak punya kebaikan. Takririn. Terus ayat tadi pun nah, yang mereka dihisab hanya hisab takrir untuk menetapkan aja, sehingga mereka mengakui dosa-dosa mereka. Subhanallah.